Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fis sahih anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jal. Kemudian beliau menyebutkan, disebutkan dalam sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, barang siapa yang berkata tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dia mengingkari setiap sesembahan selain Allah, diharamkan baginya hartanya, darahnya, dan perhitungan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-hukmu ala dhahir, menghukumi seseorang itu sesuai dhahir. Baik di mata kita, kita katakan fulan khair. Jelek di mata kita, kita katakan fulan su, fulan jelek. Wa in qala qa'il, walaupun ada yang mengatakan dia itu baik, tapi sebenarnya dia jelek. Ya, kita tidak disuruh untuk masuk ke situ. Atau yang mengatakan dia itu memang jelek tapi sebenarnya baik. Loh, tahu dari mana? Ya. Sekarang itu kita hukumnya zahir saja. Ya. Walaupun tidak meniadakan kewaspadaan. Bukan berarti artinya sekali kenal kelihatan baik langsung percaya lah. Ya. Bukan seperti itu maksudnya. Taib, tetap waspada. Kan seseorang yang pengen berbuat kejahatan, terkadang di awal kali dia menampakkan kebaikan. Seorang yang cerdik pandai, dia akan waspada. Karena mengetahui seseorang, ya, mengetahui karakter itu dengan mu'asarah, dengan kebersamaan. Nah, kalau kita belum berjalan bersama, kita tidak akan mengetahui siapa fulan dan alan taib. Jadi hukum naam dari hukum yang ada adalah menghukumi dengan zahir yang ada. Demikian juga orang, jika dia sudah mengucapkan syahadat, kita katakan dia muslim. Walaupun ya, di balik itu dia munafik, bukan tanggung jawab kita. Nanti di hadapan Allah hisabnya lebih detail. Itu urusan Allah. Sampai apa ya penjelasannya? Kalau musannif, wahada min azam. Qala al-musannif rahimahullahu taala, di sini asy-syarih penjelas kitab ini Syekh Abdul Rahman, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Ucapan beliau ini di antara hadis yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah yang terbesar atau yang agung. فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ أَتَّلَفُّذَ بِهَا عَاصِمًا لِلدَّامِ وَالْمَالِ. Karena sesungguhnya tidak menjadikan mengucapkan dengan kalimat syahadat ini sebagai sebuah kemaksuman terhadap darah dan harta. Perhatikan, sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak menjadikannya maksum, terjaga pada darah dan harta. Tetapi juga harus dibuktikan. Artinya jika seseorang mengatakan La ilaha illallah, kemudian setelah itu dia berbuat syirik, maka ya halal kembali darah dan hartanya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, di saat dia mengucapkan, kita hukumi dia muslim. Halal, tidak halal, darah dan harta. Tetapi dengan perjalanan waktu, ya tentunya dia sebagai seorang muslim yang sudah mengikrarkan syahadat ini, tentunya harus memenuhinya. Apa itu? Meninggalkan seluruh peribadahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi kepanjangan dari La ilaha illallah. Namun, jika dia sudah mengucapkan La ilaha illallah, tetapi dengan kepanjangan kalimat ini dia tidak paham, dia terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan, berarti dia telah membatalkan ucapan dia sendiri. Jadi artinya tidak bebas, artinya saya sudah La ilaha illallah, setelah itu saya mau berbuat syirik, ya bebas. Yang penting sudah mengucapkan La. Tidak. Maka Rasul mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhada ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi dengan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fa'idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat ini, terjaga darah dan harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali boleh ditumpahkan darahnya dengan hak-hak Islam. Apa hak-hak Islam itu? Ya, seperti tiga yang disebutkan. Athayib zani, muhson zina. Ya, an-nafsu binafsi, muslim yang membunuh seorang muslim dibunuh. At-tarik lidini, dan orang yang murtad, dan orang yang berbuat syirik dengan kesyirikan yang nyata dan jelas, dan dia tahu perbuatan itu syirik, keluar dari Islam. Karena kesyirikan termasuk di antara apa? Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman seorang hamba. Jadi jangan merasa saya kan sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masa masih dikatakan syirik saya? Saya enggak terima saya. Ya, berarti dia belum paham. Berarti dia enggak paham rincian tauhid, enggak paham rincian syirik. Dia sering bawa sesajen ya ke pantai, ke laut, ke mbah. Ya. Nyembelih untuk pantai, nyembelih untuk laut. Ya. Tidak apa-apa itu, yang penting sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dia tidak sadar bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang membatalkan kalimat yang dia ucapkan, yaitu syahadat. Ini yang mayoritas kaum muslimin belum memahami dengan baik dan benar. Anggapan dia itu kalau sudah masuk Islam, sudah sholat, sudah puasa, apalagi sudah sempurna apa haji, ya itu tidak mungkin jatuh ke dalam kesyirikan, jauh. Orang musyrik itu nggak sholat, orang musyrik itu nggak puasa, orang musyrik itu yang nggak haji, kata dia. Ya, dia jahil dengan kesyirikan, ya, dan dia juga jahil dengan apa? Tauhid. Itu haknya. bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha, bahkan belum terjaga, hanya sekedar mengetahui artinya dan mengucapkannya. Dia tahu dan mengucapkan, tetapi perbuatannya tetap terjatuh dalam kesyirikan. Belum ya bermanfaat bagi dia. Bal wala wala iqraru bidzalik, bahkan tidak pula sekedar hanya menetapkan saja, harus direalisasikan. Bal wala qaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah, bahkan tidak pula keberadaan dia tidaklah berdoa kecuali kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Balla yuhrum balla yahrum maluhu wa damu hatta yudhifu ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah, bahkan apa yang dilakukan mengucapkan la ilaha illallah, artinya saya tahu tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, demikian juga saya menetapkan bahwasanya Allah itu adalah ilah, sekedar ini saja ya belum bisa mengharamkan darah dan hartanya. Artinya belum terjaga sampai dia mengakui yang berikutnya, apa? Mengkufuri setiap Tuhan, setiap peribadahan yang dilakukan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain kita mentauhidkan Allah, kita juga harus mengkufuri kesyirikan. Dan ini berat. Ya, berat. Kalau sekedar kita mengatakan kita harus bertauhid, tauhid, tauhid, tauhid, jangan kamu cela kesyirikan, jangan kamu cela kesyirikan, hati-hati, kamu jangan mencela adat itu, kamu jangan mencela adat ini. Terus apa tujuan kita bertauhid? Buat apa kita bertauhid? Kalau kesyirikan tidak kita hindari, kesyirikan tidak kita tahdir, kita peringatkan. Karena orang yang berdakwah kepada tauhid, meyakini tauhid, pasti akan menolak keyakinan syirik dan memperingatkan. Ya sudahlah, yang syirik ya syirik, yang tauhid ya tauhid, enggak usah saling mengingatkan. Nah, terus buat apa kita dakwah? Fa in syakka aw taraddada wa lam yahrum maluhu wa damuhu fayalaha min mas'alatin ma ajallaha wa yalahu min bayanin ma awdahaha awdahuhu wa hujjatin ma aqta'uha lil munazi'. Barang siapa yang masih ragu, bimbang, tidak diharamkan harta dan darahnya, maka waya faya laha min mas'alatin, duh, dia itu ada pada sebuah masalah yang sudah jelas, dia itu ada pada sebuah penjelasan yang sudah jelas bagaikan siang bolong, gak ada yang samar, masih ragu dia. Nah, kalau seandainya masalah yang sudah seterang ya di siang bolong, dia masih ragu. Lah terus kalau masalah yang lain yang masih meragukan, seperti apa keadaan dia? Dalam Islam itu kan tauhid dan syirik terang benderang bagi orang yang belajar. Terang benderang sekali. Ya. Bahkan lebih terang dari terangnya matahari di siang bolong. Saking terangnya. Ini syirik, ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, jelas. Lah kalau seperti ini dia masih bingung. Ya saya mah la ilaha illallah, berdoa ya kepada Allah, sudah saya enggak ya apa nyembah selain Allah, tapi saya enggak ngingkari mereka beribadah dengan seperti itu ya, saya enggak ngingkari mereka mau beribadah kepada patung, saya enggak mau ngingkari, ya bisa jadi itu benar, berarti kan tauhidnya gugur ya, tauhidnya gugur seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi tauhid itu tidak hanya kita meyakini Allah sesembahan, ya, kita tetapkan Allah sebagai ilah ya, satu-satunya, tetapi juga kita harus mengkufuri setiap bentuk-bentuk peribadahan, segala bentuk-bentuk Tuhan yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang nyembah patung, tidak boleh. Itu perbuatan syirik. Kita enggak usah memvonis pelakunya kamu musyrik, perbuatanmu syirik. Ada orang yang mempersembahkan sembelihan kerbau. Ya. Biasanya di bulan Syura di pantai selatan. kita katakan perbuatan itu syirik. Tapi kita enggak menuduh mereka musyrik, barangkali mereka enggak paham. Hati-hati, terkadang kita langsung vonis kamu musyrik. Hati-hati, beda. Perbuatan kamu syirik, perbuatan kamu ini syirik. Nah, hati-hati, terjatuh kamu dalam kesyirikan. Jadi yang dihajar perbuatannya, jangan orangnya. Kalau orang tersinggung duluan, kamu musyrik, kurang ajar kamu. Misalnya, hati-hati, kadang kita salah kaprah dalam menasehati. Yang dihajar langsung orangnya. Perbuatannya jelaskan, ini perbuatannya syirik. Demikian, demikian, demikian, demikian. Menyembelih itu ibadah. Nah, sementara kalau kamu menyembelih, kamu berikan kepada penunggu laut, itu adalah peribadahan yang kamu berikan kepada selain Allah. Dan ini adalah kesyirikan. Paham dia diajak berlogika. Nah, jangan langsung dihukum, wah kamu musyrik, kamu neraka. Nah, bisa jadi dia angkat tangan, ngasih kamu berkelahi. Mending kalau kita tubuhnya gede, udah krempeng, kecil, pendek, dia gede, besar, ya, jadi bulan-bulanan kita. Nah, dalilnya apa? Dia dalil Lut. Kalau dalil ngajak gelut kalau mereka. Nah, maka hati-hati. Walhamdulillah. Jelas apa yang disampaikan. Wallahu ta'ala alam sahab.